Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala. Al-thamin min anwa'il adab ma'al kutub, adabul muta'allim ma'al kutub allati hiya alatul ilmi, yang ke-8 dari adab tersebut. Qala rahimahullah, idza arada takhrija syai'in fil hasiyah wa yusamma al-lahaq bi fathil ha, semacam sisifan atau indeks atau lampiran ya. Kalau ingin mengeluarkan suatu di hasiyah, allamalahu fi mawdi'ihi bi khattin mun'atif qalilan ila jihati takhrij. Dia beri tanda di tempatnya, di tempat yang mau dikasih keterangan. Hasiyahnya kita anggaplah mudahnya ini mau memberi catatan kaki. Ya, catatan kaki. Oke, ini kan hasiah bukan catatan kaki, pinggir. Beri tanda kalau seringnya, mungkin kalau antum tak tunjukkan ya. Dibuat khat yang munatif, garis bengkok. Kasih tanda entah centang ya, centang kasih arah. Nah, yang mau dikasih tanda, mau dikasih apa keterangan, nah, tandai. Nah, wainan ila jihatit takhrij, ke arah kita mau membuat keterangan di situ. Wajihatul yamin aula in amkan, ini sebelah kanan itu lebih aula dari kalau memang memungkinkan. Kalau terlalu kecil ya enggak mungkin. Tapi kalau masih seperti kitab antum mungkin masih bisa ya. Nah, yang fotokopian yang apa nanti masih bisa di kanan itu diberi keterangan catatan. Nah, ini juga udah banyak. Thumma yaktubu takhrij min muhadatil alamati sa'idan ila a'lal waraqah la nazilan ila asfaliha. Nah, kemudian dia tuliskan setentang, sejajar dengan tanda tadi. Mana ya? Nah, kalau misalnya ini anak buat tanda, tanda, dan di sini kasih tanda. Nah, seperti itu. Ya. Ini kasih tanda. Ini memudahkan. Ya, muhim antum bisa tahu, paham insyaallah. Kalau sekarang kan sudah modern, tinggal catatan kakinya di bawah footnote, ya. Nah. Baik. Terus ditulis ke arah atas, bukan ke bawah. Lihtimali takhrijin akhar ba'dahu, karena kemungkinan kita akan menulis lagi keterangan yang lain lagi di bawahnya. Wa yaj'alu ru'usal hurufi la jihatil yamin, ke arah kanan pangkal hurufnya. Sawa'an kana fi jihati yaminil kitabah au yasariha. Al-muhim ini cuma teknik untuk memudahkan penulisan ya. Beda-beda mungkin cara ulama-ulama terdahulu. Antum lihat mungkin gambarannya seperti yang di ada halaman apa namanya yang asli, nuskhah asliyahnya makhthutah yang pakai, mungkin penyantum ada dok, halaman 33 atau yang mana itu ada yang di situ apa namanya selalu disebut apa makhthutah nuskhah a ba pengambilannya. Kalau ini tidak ada. Tapi yang muhim seperti itu untuk memudahkan penulisan keterangan ada tambahan misalnya. Ya. Nah, dia tarik kasih tanda, apalagi misalnya seperti ini kita butuh ta'liqat, misalnya kita mendengar dari guru, dari ustaz, dari syekh yang punya tulisan riqah cepat, masyaallah, faedah sekali. Apalagi kalaupun misalnya tidak bisa, kalau rek'ah itu dalam bahasa Arab, kalau mungkin dalam tulisan Latin steno. Ada yang bisa steno selain dokter? Biasanya dokter steno bisa. Bisa dok? Enggak. Ya, itu steno itu biasanya wartawan cepat untuk berita. Kalau sekarang kan dengan rekaman. Ya. Nah itu penting apa namanya antum yang punya kemampuan rek'ah itu untuk sambil mendengar. Walaupun apa namanya kalau di dalam adabnya ulama dahulu tidak boleh memang sambil dengar tuh nulis. Dengar dulu nanti disampaikan oleh mana baru diulang silakan tulis. Nah, baru didik-dikan. Baik. Qala wa yanbaghi an yahsiba saqit wa ma yaji'a minhu minal astur qabla an yaktubaha. Nah, ketika dia melihat membaca dan mungkin mau membandingkan nuskhah, itu dia perhitungkan yang gugur, yang artinya yang lolos, yang tidak tertulis, yang tidak tercetak. Dan kira-kira berapa baris sebelum dia tuliskan di situ. Nah, itu zaman dulu harus dia hati-hati karena kalau tulisannya dengan pena dengan kolam itu apa namanya harus dikerik lagi, dihapus lagi. Nah, itu beratnya. Sekarang mungkin dengan step act ya. Atau dengan kalau yang di laptop atau di apa dengan sudah di delete kembali. Nah. Fa in kana satrain aw aktsar, kalau misalnya ada dua baris atau lebih, ja'ala akhira satrin minha yalil kitabah. Ingkana takhrij an yaminiha. Nah, dia buat akhir barisnya itu yani yang se yani menyusul tulisan. Ingkana takhrij an yaminiha. Kalau membuat takhrijnya itu dari sebelah kanan. Wa ingkana takhrij an yasariha ja'ala awwal al-astur mimma yaliha. Kalau yang dia dari arah kiri maka ini dia buat awal baris itu yang ini yang mengikutinya. Kalau tadi yang dari kalau misalnya membuat takhrijnya dari kanan, maka akhir satru akhir baris yang mau diisi itu yang menyusul kemudian apa namanya penulisan. Tapi kalau yang dia dari kiri itu di awal satrnya. Nah. Baru kemudian dia isi mana yang sakot tadi. Wala yusilul kitabah, itu enggak bisa, enggak ada apa namanya contoh di dalam apa namanya dalam penulisan. Ini dulu apa namanya yang belajar imla atau ketik sudah pernah dibuka dibahas cuma ya, tidak terlalu detail yang dapatkan. Ada mata pelajaran dulu diajarkan apa istilahnya untuk bahas penulisan ini kemudian hasiah nanti dibedakan lagi dengan hamish oleh mereka. Wala yusilul kitabah wal astur bihasiyatil waraqah, jangan disambung penulisan dan baris itu dengan hasiah yang ada di dalam kertas, yang dalam buku. Bal yada'u miqdaran yahtamil haq inda hajatihi marrat. Ini dibuat rentang jarak antara yang kita tulis sebagai hasiah dengan yani baris yang butuh untuk mengisi yang sakot atau yang semisal itu. Nah, dibuat jarak supaya nanti kalau misalnya dihapus tidak mengenai yang lain. Thumma yaktubu fi akhir takhrij sah. Kata-kata sah. Wa ba'duhum yaktubu ba'da sah al-kalimah allati tali akhir al-kalam fi matnil kitab alamatan ala ittisalil kalam. Kemudian mereka ini kemudian ditulis di akhir takhrij kata-kata sah untuk menunjukkan ini benar ya, pentasihannya. Kemudian ada juga yang berpendapat yang menuliskan setelah sah itu tambah lagi ada kalimat yang menunjukkan akhir nah, sebagai tanda bersambungnya kalam itu dengan kalam yang tadi ya, yang atau yang apa yang sakot ya. Misalnya kan intaha kalau di yang sekarang modern dengan kurung ya, kurung nanti dikasih catatan kaki baina kausain ya, itu min nah, diambil dari taib. Atas yang ke-9 itu la ba'sa bi kitabatil hawashi wal fawaid wat tanbihat al muhimmah ala hawashi kitabin yamliku. Tidak mengapa dia menuliskan hawashi catatan kaki faedah-faedah penting ya, tanbihat muhimmah peringatan-peringatan yang penting untuk yakni kitab yang dia miliki, punya dia, bukan pinjaman. Ya. Bukan minjem punya orang lain. Seperti yang lalu sudah disebutkan, adab tidak boleh. Walaupun itu penting, bukan di situ. Kecuali kalau diizinkan oleh yang punya. Nah. Wala yaktubu fi akhirihi shaha. Juga tidak boleh, tapi tidak boleh menuliskan kata-kata shaha farqan bainahu wa baina takhrij, untuk memisahkan, membedakan antara faedah-faedah yang muhimmah dengan takhrij yang ingin dia tulis. Ini maksudnya di sini takhrij ini entah bisa bermakna takhrij hadis, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kalau biasanya seringnya maklumat yang kata-kata takhrij itu terkait dengan hadis. Hadis rawahu Tirmidzi, akhrajahu Tirmidzi bab kada. Ya. Nah. Farqan bainahu wa baina takhrij wa ba'dhum yaktubu alaihi hasiyah aw faidah. Sebagian mereka menuliskan lagi itu tanda bahwa ini adalah hasiyah atau ini faedah kada. Nah, ini dari lughah seperti ini atau ini kalam ini, untuk memberikan catatan penting dari entah mungkin dari takhrij yang sudah dia buat nanti, kalau itu takhrij hadis faedah. Nah, ada catatan di sini misalnya. Wa ba'dhum yaktubu fi akhiriha. Nah. Ada yang mengatakan, ya, menuliskan di belakang. Ini dalam kurung faedah. Nah. Walaupun kadang kalau kita lihat di dalam apa di catatan-catatan kaki itu biasanya ada disebut mereka kasih faedah. Ini dari siapa? Nah, qala wala yambagi an yaktuba illa al-fawaid al-muhimmah al-muta'alliqah bidzalika al-kitab, dan tidak pantas untuk dia tuliskan di situ kecuali faedah-faedah yang betul-betul penting terkait dengan buku yang dia sedang hadapi. Misal tanbihin ala iskal, mengingatkan misalnya ini ada iskal di sini, kok begini pendapat muallif, pernyataan ini kok seperti ini, ya, tandai ini iskal. Nanti kalau misalnya punya maklumat, lihat kitab ini untuk membahas muskilah di situ. Au ihtiraz, atau tanbih untuk ihtiraz. Ini maksudnya dibuat ihtiraz itu untuk menghindarkan pemahaman lain dari makna kalam. Au ramz atau rumus, simbol. Ini misalnya khaba misalnya. Ini Bukhari dari Adabul Mufrad misalnya. Misal seperti itu. Rumus-rumus itu penting untuk mengetahui. Kalau kha mim itu Bukhari Muslim. Ha mim itu adalah Imam Ahmad dalam Musnad. Itu sekedaran. Itu seperti itu kan simbol perlu. Au khata atau tanbih atas sebuah kesalahan, ada yang keliru. Hadza khata, ini pemahaman yang keliru. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Wala yusawwiduhu binaqlil masail, jangan dibikin gelap bukumu dengan menukilkan masail. Ini satu dibikin diterangkan semua masail. Dulu ketika belajar ya, apa namanya? Nahwu, itu Syekh Mughwil sering mengingatkan para mudarrisnya itu baru belajar tuhfah saniyah, baru belajar nahwu al-ajrumiyah. Itu hasiahnya sudah lengkap semua sampai mulai dari tuhfah saniyah sampai kitab Sibawaih. Lengkap. Ajrumiyah kan dasar ya. Dasar kan ya. Nah, itu kan mestinya tuhfah saniyah sudah cukup ajrumiyah. Ini enggak. Itu sampai mungkin hasiah dari Mughni Labib sampai Alfiyah Ibn Malik ada, kitab Sibawaih ada, nah, lengkap sudah di Sanul Arab. Nah, karena ini ditegur oleh Syekh, bukan hanya itu, tapi semua kitab yang lainnya, pelajaran yang lainnya, jangan dijejali thalabah itu dengan hasiah. Banyak catatan kakinya, keterangan-terangan, nanti juga akan ketemu, apalagi masih nahwu, mustalah. Ya, mustalah dasar pokoknya mantumah bayukuniyah. Nanti ke atas nanti nukhbatul fikr. Sedikit lagi taqid wal idah atau muqaddimah ibnu shalah. Udah. Itu nanti ketemu lagi di situ, diulang lagi cuma rincian sini khilaf. Begitu juga nahwu. Mutamimah dengan kawakibnya lengkap sudah. Mau khilaf bainal basriyin dan kufiyin ada di situ. Yang tarjihat juga ada di situ. Makanya kalau sudah itu bisa terkuasai dalam yang belajar mutamimah dengan kawakibnya, qatrun nada sudah mudah untuk dia telusuri. Tidak terlalu sulit kalau dia ikut belajar. Juga alfiyah. Baik. Wala yusawwiruhu binaqlil masail wal furu' al gharibah. Kadang-kadang kalau misalnya membuka di ada sebagian memang di maktabah syair juga disebutkan apa terlihat kadang-kadang bekas furu' atau hal-hal tambahan yang sifatnya aneh lah, istilahnya kok ini langka, langka ini yang apa namanya yang sering bikin apa namanya catatan apa spasi-spasi di pinggir ini ya itu jadi penuh. Nah, itu tidak boleh di sini. Wala yusawid. Wala yukthirul hawasi katsratan tudlimul kitab. Nah, jangan memperbanyak hasiah dan pinggirnya semua sampai membuat gelap kitab itu au tadhi'u mawadhi'uha ala talibiha atau membuat yakni orang yang mencari topik masalah yang ingin dia cari jadi enggak jelas. Mana yang hasiah, mana yang matannya. Terus ini keterangannya dari mana. Kalau di fotokopi kan nampak itu. Istilahnya hitam semua, sama semua. Juga dulu ya dengan tinta itu dibuat lagi di pinggirnya sampai melingkar. Kalau dulu juga sebagian ya, talaba di sana karena enggak punya uang untuk beli kitab. Itu kitabnya itu betul-betul diisi puas-puasnya dengan hawasi kiri kanan depan belakang apa atas bawah pinggir nanti dia salin terus dijual untuk beli kitab baru lagi untuk belajar yang lain lagi darori modia kadang-kadang lihat dapat ada yang senang apa memang punya semangat itu ada faedah di situ. Tapi kok ya sudah lusuh, sudah apa, enggak jelas tulisannya, enggak dibeli. Wala walatan bagi alkitabatu bainal astur. Nah, tidak sepantasnya dia menulis di antara baris. Tahu baris? Nah, di sini loh. Nah, ini satar ini. Satu ini namanya satar. Ya, nah, jangan di sela-sela itu ditulis. Ini enggak boleh. Nah, tak kasih contoh yang enggak boleh. Jangan ditiru. Macam ini, nah, kan, nah, ini anda tulis di sini, ini enggak boleh nih, ya, enggak boleh, harus dia di pinggir. Waqad fa'alahu ba'duhum bainal asturil mufarraqah bil humrah wa ghairiha. Tapi ada juga yang melakukan dibedakan dengan apa? Tinta merah. Watarku dalika aula mutlakan. Tapi meninggalkannya itu lebih utama secara mutlak. Janganlah ditulis. Ya. Nah. Ya. Tapi kalau dulu juga kita apa? Pernah belajar kawakib sama Ustaz Muhammad. Nah, itu kan kalau beliau membawa kitab, itu kan catatannya berapa satar, berapa baris, itu keterangan di situ. Nah. Keterangan tentang itu. Jadi kita belajar kawakib dulu itu memang tidak semua, kalau belajar kawakib semua dibaca ya botak mumet. Tapi beliau ambil yang ringkas, jadi beliau terangkan nanti dia apa, itu yang dibacakan beliau dengan contoh. Al-Ashir la ba'sa bi kitabatil abwab wat tarajim wal fusul bil humrah. Nah, seperti yang dibuat oleh beliau di sini enggak masalah bikin bab sama pasal dengan warna merah di tanda merah. Atau di kalau di dengan dalam laptop atau apa di bold ya dikasih tebal. Wal fusul bil humrah dengan fasal dengan warna merah. Fa innahu adhhar fil bayan wa fi fawasilil kalam. Juga lebih jelas untuk lebih nampak untuk menjelaskan dan dalam untuk memisahkan kalimat. Wa kadzalika la ba'sa bihi 'ala asma' aw madzahib aw aqwalin aw turukin aw anwa'in aw lughatin aw a'dad wa nahwi dzalika. Begitu juga misalnya menuliskan nama, nama orang kalau dahulu pakai tinta merah itu enggak masalah. Ya. Kalau sekarang pakai tinta merah dikirain wah ini marah ini. Ya. Masing-masing di kuliah apa zaman ada aturannya memang. Kalau dulu orang pakai tinta merah enggak masalah, tapi kalau sekarang enggak boleh, enggak pantas ya. Nah. Walaupun cuma tanda tangan. Taib madhab, madhab terangkan ini Hanafi atau apa, aqwal, au turuq, au anwa, au lughat, bahasa, au adat, bilangan wa nahwi dzalik. Wa mata fa'ala dzalika bayyana istilahahu fi Fatihatil Kitab liyafhamal kha'ib fihi ma'aniha. Nah, kalau dia melakukan itu juga, dia jelaskan istilah yang dia pakai di pembukaan, di mukaddimah. Liyafhamal kha'id, supaya orang yang mendalami itu faham maknanya. Kok istilahnya, apa maksudnya kata-kata seperti ini? Apa maksudnya ini lambang seperti ini? Wa qad ramaza bil ahmar jama'atun minal muhaddithin wal fuqaha wal usuliyyin wa ghairihim liqasdil ikhtisar. Nah, sebagian ulama dahulu ini, sekelompok ulama muhaddis, ahli fikih, ahli usul dan juga yang lain, mereka memberi kode lambang dengan tinta merah, dengan tanda merah untuk meringkas ya, supaya tidak bertele-tele misalnya panjang, nanti terlalu panjang, jadi diringkas ini maksudnya ini sudah ada di mukaddimah. Makanya dianjurkan sekali kan setiap kita membaca atau beli buku itu baca judul, lihat pengarangnya siapa, kemudian lihat mukaddimah, kata pengantar atau pendahuluannya. Kalau misalnya sekarang ada juga sinopsis belakang, ringkasan tentang isi dalam itu apa, sinopsis. Nah, dari situ kita tahu, oh buku ini lihat penulisnya kredibel enggak, wah penulisnya abal-abal. Nah, ada enggak yang seperti ini? Tapi lihat isinya, mungkin mukadimahnya, kata pengantar, ada keistimewaan sendiri ternyata. Ya. Apalagi kalau misalnya kemudian lihat daftar isinya, wah bahasannya lumayan ini. Ya, walaupun mungkin tidak gitu terkenal, tapi pembahasannya masya Allah. Nah, macam apa lagi, apalagi kalau dia yang dicetakan Saudi, itu yang sudah diujikan disertasi doktoral misalnya, apalagi dapat predikat mumtaz fi syarfil ula, itu summa cum laude paling tinggi ya dok, summa cum laude-nya itu udah paling tinggi sudah, summa cum laude. Nah, IP-nya mungkin lebih dari 4 paling tinggi 4 memang, tapi memang itu sudah, kalau dia dikatakan mumtaz fi syarfil ula itu sudah summa cum laude, summa cum laude itu paling tinggi sudah. Tingkatannya mungkin 4, IPK-nya 4. Nah, itu kalau sudah dapat predikat seperti itu dan itu baca di dalam cetakan Saudi, itu berarti sudah teruji. Dan validitasnya hebat insya Allah. Nah, beberapa anak punya apa? Misalnya tulisan risalah doktoral Syekh Robi An-Nukat Ibnu Salah, itu mumtaz. Kemudian risalah magister beliau S2 Bainal Imamain Muslim wa Dharqutni juga mumtaz. Luar biasa, beliau jadi hakim mendudukkan Imam Muslim dan Dharqutni, Imam Muslim dengan Imam Nawawi dan Imam Dharqutni di satu pihak, beliau menengahi. Banyak sahih Muslim itu dipreteli semua Imam Dharqutni, dibongkar hadisnya, disebutkan ini ada, walaupun kelihatannya kalau sahih ternyata tidak, cacat. Yang sering mungkin kita baca wa idza apa inna maju'ilal imam liyutamma bih fa idza qa'am sallaqiya qa'iman fa sallu ya wa idza qara'a fa ansitu. Anda dengarkan hadisnya kan? Nah, Syekh Rabi menyatakan itu hadisnya walaupun di Muslim. Ini tambahan ini lemah. Syad. Dibela sama saya Syekh Rabi. Syadnya ini. Ya, walaupun Imam Nawawi dan Imam Muslim ya, masukkan itu kan, ya, mungkin di husnudzonnya karena ada penguat atau untuk sebagai syawahid. Ya. Masya Allah. Nah, dari situ Syekh Mukbil mengambil banyak faedah dengan tahqiq beliau apa ilzamat wa tatabbu'. Taib. Qala fa illam yakun ma dzakarna minal abwab wal fusul wat tarajum bil humrah. Nah, kalau misalnya tidak ada yang kami sebutkan seperti bab, fusul dan tarajum biografi ulama itu dengan humrah dengan warna merah, atabima yumayyizuhu an ghairihi min taghlidil qalam. Di bold, diteper tebal. Watulil masqi watihadihi fi sadr. Ini dibuat panjang. Wa nahwu dzalik liyashulal wuquf alaihi inda qasdihi, supaya mudah. Nah, ini bikin satu ya, satu rangkaian untuk supaya dapat untuk melacaknya. Wa yambagi an yafsila baina kulli kalamain bidairatin aw tarjamatin aw qalamin ghalidhin wa la yusilu kitabati kitabata kullaha ala tariqin wahidah lima fihi min usrin istikhraji al-maqsud wa tayyi'iz zaman fihi wa la yaf'alu dzalika illa ghabiyun jidda. Kata beliau di sini sepantasnya untuk memisahkan masing-masing kalam ya dengan lingkaran, dengan bulatan atau tarjumah. Ini dengan penjelasan dengan ya, bab atau judul baru atau dengan apa namanya kalam pena apa namanya tulisan yang di bold, artinya buat bab sub bab itu harus jelas pembahasannya tentang apa, buat bab yang baru ya. Nah, dengan kan seperti ini kan, kalau di ini tandai beliau dengan as-samin. Nah, baik. Lawala yusilul kitabah kullaha ala tariqin wahid. Jangan nuliskan itu dengan cara sama semua, satu huruf sama semua. Tidak ada bedanya. Ini mana pangkalnya, mana judul baru, mana subbabnya. Nah, ini maksudnya itu. Kalau di sini kan beliau bedakan dengan warna merah. Al-hadi asyara misalnya. Atau tadi al-ashir. Taib lima fihi min usrin, karena sangat sulit nanti untuk mengeluarkan apa yang diinginkan dan membuang-buang waktu, dan tidak ada yang melakukan seperti itu kecuali ghabiyun jiddan, orang yang betul-betul tidak ngerti tulisannya semua, artinya tidak ada judul baru, subbab, pasal, tidak peduli, pokoknya sama semua hurufnya. Nah, walaupun mungkin kalau misalnya bab dengan apa judul yang pertama di apa mungkin di tengah ya, nanti kan yang di bawah itu kan ada A atau nah, ini enggak tahu ini bedakannya ini sama atau enggak, apalagi disambung semua A nah, terus rat. Nah, enggak benar. Baik, al-hadir al-hadi asyar qalu ad-darbu awla minal haq, menghapus lebih utama daripada mengerik. Nah, kalau memang dihapus, hapus sekalian. Tapi kalau dulu gimana cara menghapusnya? Biasanya kalau tidak dengan pisau, dengan apa kerik, dengan kuku. Nah, ya, tapi dengan kuku itu lebih bahaya karena merusak kertas. La siyama fi kutubil hadis, lebih-lebih dalam buku-buku hadis. Li'anna fihi tuhmatun wa jahalatun fi makana au kutib. Nah, karena kalau misalnya sering-sering dihapus ataupun dikerik, itu menjadi menimbulkan kecurigaan dan menunjukkan kebodohan terhadap apa yang ada atau yang dituliskan. Wali anna zamanahu aksar, juga karena waktunya lebih banyak. Fayadi'u, akhirnya tersia-sia. Nah, ini untuk itu saja. Makanya mereka itu kadang-kadang mengandalkan hafalannya di masa itu. Ya, Imam Bukhari, dia hafal, dia dapatkan hadis di Mekah, itu enggak langsung ditulis. Ngendap beliau hafalkan, itu nanti ditulis dalam perjalanan mau ke Kufah atau mau ke Yaman atau mau ke Mesir. Nah, itu baru dia beliau menulis. Nah, wa fi'luhu akhtar, dan itu tindakan yang membahayakan. Farubama thaqabal waraqah. Bisa jadi apa? Berlubang kertasnya. Wa afsada ma yanfadu ilaihi, dan yang sebaliknya akan kehilangan, kita enggak jadi enggak tahu. Ya sama seperti buku yang sekarang juga, kalau misalnya kita enggak pakai strip ek, pakainya penghapus di dulu kan sebelum ada strip ek kan ada penghapus yang keras itu ya. Nah, itu kan kalau kita hapus kan lubang. Nah, seperti itu, jangan sampai. Ini maksud beliau begitu. Fa adha'afaha, sehingga membuat dia lemah. Fa in kana izalatan naqtihi aw syaklihi wa nahwi dzalik falhaqu aula. Kalau misalnya untuk menghilangkan titik atau baris, nah itu dikerik enggak masalah karena kecil halus. Wa idza sahaha alkitab ala syekh aw fil muqabalah allama ala mawdhi'i wuqufihi balagha aw balaghat aw balagha al-ardu aw ghaira dzalika mimma yufidu ma'nahu fa in kana dzalika fi sima'il hadis kataba balagha fil mi'adil awwal aw tsani ila akhiriha fa yu'ayyinu adadahu. Nah, kalau misalnya dia mau mentashih kitab kepada syaikh ataupun untuk membandingkan naskah-naskah yang ada, beri tanda tempat berhenti akhirnya di mana. Itu sampai sini baru balagha. Nah, baru sampai sini. Itu balagha itu maksud di situ. Balagha arad itu juga demikian. Aw ghairu dzalika mimma yufidu ma'nahu atau intaha huna. Fa in kana dzalika fi sama'al hadis, kalau misalnya itu dari mendengar hadis, kata balagha fil mi'adil awal aw tsani ila akhirih fa yu'ayyinu adadahu. Nah, terangkan baru sampai di sini hadis sekian sampai sini. Nanti dilanjut dengan hadis berikutnya. Itu biasanya kalau tidak keliru di Al-Faqih Al-Mutafaqih Ibnu Al-Khatib Al-Baghdadi. Ada di sini. Beliau mendengarkan hadis juz keberapa, nanti lanjut berikutnya nah, beliau terangkan. Qala Al-Khatib fima idza aslaha syai'an yanshuru musallah binuhatah as-saj au ghairihi min al-khashab wa yattaqi tartib. Ketika mau memperbaiki sesuatu yang surul musallah, nah, disebarkan yang sudah diperbaiki binuhatati syaj, mungkin dengan apa bingkai kayu ataupun yang sejenis itu dari atau yang sejenisnya dari khasab wayat takit tertib dan diurutkan, artinya dibuat buku itu supaya apa teratur dan terjaga yang tidak terserak-serak. Wallahu a'lam. Itu tentang kitab yang penting. Siapa yang sekarang yang jelas sekarang sudah lebih itu di zaman dahulu ya, mungkin rumit kita untuk membayangkan, tapi sekarang yang jelas yang ada sama kita itu dijaga, jangan sembarangan dicoreti, jangan sembarangan diisi apa namanya apa hasiah. Yang penting kalau mau yang kita mau masukkan atau juga biar walaupun itu mungkin semacam apa arti dari bahasa kata yang kita dapatkan dari ustadz. Jadi kita dulu juga begitu belajar. Beliau membacakan, kalau misalnya kita enggak tahu i'rabnya, dengar dari beliau kita tahu i'rabnya. Oh, ini diharakat demikian. Nah, dari situ kita cari artinya diikuti. Nah, itu sekalian belajar bahasa Arab ya. Nah, dari baik, yang terakhir ini bab al-khamis adab usuknal madaris. Ini penting untuk kita semua. Adab untuk orang yang tinggal di madrasah, di ma'had seperti ini. Kalau dulu ma'hadnya itu masjid besar, kemudian di sekelilingnya itu ada guraf, kamar-kamar talabah. Lil muntaha, lil muntahi wa talib. Untuk yang sudah tingkat akhir, mau lulus, dengan yang baru belajar atau yang sedang belajar. Li'anha masakinuhum fil ghalib. Karena itulah tempat mereka secara umum. Di sini ada 11 jenis adab. Yang pertama, ayyan takhiba li nafsihi minal madaris biqadril imkan maka nawaqifuhu aqrab ilal wara wa ab'ad ila anil bid'ah. Nah, dia pilih untuk dirinya madrasah semampu dia yang dia ketahui waqifnya lebih dekat kepada wara, jauh lebih jauh dari bid'ah. Artinya orang ini takwa, orang yang mewakafkan itu. Nah, dan bukan hizbiyun. Nah, alhamdulillah ma'an kita dari ya, sesama kita ikhwah salafiyin. Ya, walaupun masjid juga ada sebagian bantuan dari muhsinin. Nah, tapi selebihnya adalah dari ikhwah. Nah, berarti punya kita semua, betul kita harus jaga. Bihaitsu yaghlibu 'ala dhannihi anna al-madrasata wa waqfaha min jihati halal. Ya. Ini besar kemungkinan, ini dugaan dia bahwa madrasah tersebut itu wakafnya dari arah yang halal. Wa anna ma'lumaha antanawalahu min tayyibil mal. Ma'lumaha ya mungkin bulanannya ataupun sumbangannya ataupun biayanya operasionalnya itu dari kasbul halal, dari harta yang halal. Li'annal hajata ilal ihtiyati fil maskan kal hajati ilaihi fil ma'kal wal malbas wa ghairi. Hajat untuk berhati-hati Ya, memilih tempat itu sama seperti hajat kita untuk berhati-hati memilih makanan, minuman dan pakaian. Wa mahama amkana tanazzuh amma ansha'ahul muluk alladziina lam yu'lam haluhum fi banaiha wa waqfiha fa huwa aula. Nah, betapapun bagaimanapun memungkinkan untuk menjaga diri dari yang dibuat oleh para raja, para pembesar yang tidak diketahui keadaan mereka ketika membangunnya, ini uangnya dari halal atau enggak? Disediakan oleh ya, pemerintah misalnya. Nah, maka untuk menjaga diri dari itu lebih utama. Enggaklah. Walaupun kalau kita kan pemerintah benar. Ya. Baik. Nah, ini kata beliau ya, seperti itu. Ini mazhab Syafi'i ya beliau. Kalau enggak jelas penguasaannya pemerintahnya seperti apa, nah, tahan diri. Ya warak, bukan membenci, bukan anti, enggak. Tapi mendingan karena enggak tahu kita. Wa amma man ulima hadha. Kalau tapi kalau sudah tahu jelas misalnya. Ya, misalnya dari penguasa ya, pemerintah muslim. Nah, enggak dari dana pemerintah yang keluar, tapi dari kocek pribadinya, gaji dia pribadi misalnya dia sumbangkan untuk nah kamu bikin masjid. Nah. Ya. Ya seperti itu. Nah, usaha dia mungkin punya di apa pabrik atau yang lainnya. Nah, itu enggak masalah kalau diketahui keadaan dia. Fal insanu ala bayyinatin min amrih. Maka hendaknya seorang itu betul-betul jelas urusan dia. Ma'a annahu aqalla an yakhluwa jami'u amanihim an dhulmin wa asfin. Ya, padahal sangat-sangat sedikit orang yang kosong yang ya, membantunya itu orang yang ini semua yang menolongnya itu ya. Hampir langka orang yang bersih dari kedzaliman dan kekasaran, kekakuan. Nah. Taib. Milih madrasah, milih ma'had yang jelas-jelas itu memang dari yang halal yang diharapkan berkahnya. Kemudian yang kedua, an yakunal mudarris biha dariyasatin wa fadlin. Ini mudarrisnya di situ dariyasa punya kedudukan dan keutamaan, wa diyanatin wa aqlin. Pilih yang punya agama, yang punya otak, yang punya otak punya akal. Ya, punya otak semua juga punya otak, maksudnya bukan punya akal. Akal itu ya, akal itu yang bisa membuat dia tertahan, lisannya, matanya, tangannya. Ya, enggak sembarangan mencaci, enggak sembarangan memaki, enggak sembarangan mengumpat, enggak sembarangan marah. Nah, ya. Diana orangnya tawadhu, ya. Takwa, ibadahnya masya Allah. Nah, akhlaknya baik, mahabah. Dia punya wibawa, wajalalah, punya kemuliaan, wanamusin. Nah, istilahnya rohaninya masya Allah. Nah, wa adalah, punya adalah. Kalau kita adalah, kalau kita pakai terapkan dari ilmu hadis, muslim baligh akil, salim min asbabil fisq wa khawarimil muru'ah. Ini lima sifat adalah selamat dari sebab-sebab kefasikan. Orang ini enggak biasa berdusta, enggak suka carut marut mulut, mulutnya apa suka ngumpat, suka caci, suka melaknat. Laisal mu'min la'an. Laisal mu'min la'an wala la'an. Mu'min itu enggak to'an, enggak suka mengencam, enggak suka mencaci, enggak suka melaknat. Dan orang lain seperti ini enggak akan dijadikan syafi' nanti di hari kiamat. Nah, padahal deretan orang-orang yang termasuk nanti syafi' itu kan orang yang berilmu. Diharapkan demikian. Nah, wa mahabbatin fil fudala, dan cinta kepada keutamaan. Jiwanya punya keinginan selalu untuk yang baik, yang terbaik, yang terbaik. Berusaha. Nah, mahabbatin fil fudala. Nah, wa atfin ala du'afa. Atau misalnya bisa juga maknanya cinta kepada orang yang punya keutamaan, punya kelebihan, ya? Ya, karena dia juga mencintai kelebihan, keutamaan sehingga mencintai pula orang-orang yang memiliki keutamaan. Wa atfin ala du'afa, kasih sayang, empati itu iba kepada orang-orang yang lemah, ya. Nah, tidak melecehkan mereka, tidak menghinakan mereka, kasar kepada mereka. Wa yuqarribul muhassilin, dia mendekatkan orang-orang yang punya prestasi, punya semangat juang untuk belajar. Kemudian wa yuraghibul mustaghilin, suka menghasung, mendorong orang-orang yang sibuk tekun. Wa yubaidul la'abin, menjauhkan orang-orang yang suka main. Nah, harus bisa dari situ dipisah. Nah, ini anak ini suka main, ini la'ab ini. Kalau enggak bisa ditegur, udah enggak ada, kalian yang punya semangat tinggalkan aja dia. Gitu. Wa yunsiful bahathin, lurus, jujur, adil ya kepada orang-orang yang suka membahas, meneliti. Harisan ala naf, semangat untuk memberi manfaat. Muadziban ala ifadah, tekun selalu untuk memberikan faedah. Waqad taqaddama sa'iru adabihi, dan sudah lewat adab-adabnya. Fa in kana lahum, dilanjut bukan depan insyaallah. Lihat udah adzan ya? Taibillahuna. Nah, itu nanti adab ini penting, nanti ada diajarkan di sini nanti. Kalau misalnya mau menghadap ke ustaz, dari kelas 1 sampai kelas 6 atau kelas 1 sampai kelas 1 iqdad sampai MTS, itu cara jalan pun juga diatur. Enggak boleh yang junior mendahului yang senior. Jalan di atas, misalnya mau turun, dahulukan yang senior. Naik tangga, dahulukan yang senior. Diajar di sini. Enggak boleh kalau misal mau kebelet enggak mendahului, enggak izin. Nah, mau masuk ke ruang ustaz rame-rame, dahulukan yang senior. Nah, itu adabnya. Ini nanti kita baca nanti insyaallah kapan. Nah. Baik, itu dulu. Subhanakallahumma bihamdika, syukran la ilaha illa anta.